Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari SMP Niat Saluan 027 mau bernyanyi membawakan album pertama buat para musikanti. Dengarin lagu kami. Dan mutu banci.